Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Husulul Ma'mul fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita ulangi dari qauluhu akhbirni 'anil islam. Dalam redaksi At-Tirmidzi, akhbirni 'anil iman. Wa warada aidan, juga terdapat dalam sahihain dari Abu Hurairah, kalau ya Jibril memulai dengan iman. Di sebagian riwayat Jibril bertanya pada Nabi tentang ihsan di antara Islam dan iman. Maaf, pada hadis yang alladzi ma'ana yang sedang kita bahas itu redaksi Muslim. Warada fihi, terdapat dalam redaksi ini ihsan itu adalah yang paling terakhir. Waqad ajaba al-hafidhu al-hafid ibnu Hajar rahimallahu ta'ala memberikan jawaban tentang variasi ini. Kisah dialog Jibril dengan Nabi itu satu kejadian saja. Wahwatu dan para perawi berselisih dalam menyampaikannya. Sebagiannya memajukan dan sebagiannya mengakhirkan. Walaysa fi siyaqi, dan tidak ada dalam rentetan hadis ini tartibun urutan. Qal, maka Nabi mengatakan ketika ditanya tentang apa itu Islam, Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Al-Baita, ke Ka'bah jika engkau mampu, ilahi sabilan, perjalanan ke sana. Telah lewat al-kalamu, pembahasan tentang rukun-rukun ini. Qawlu faqal, maka Jibril mengatakan sudah tak engkau benar, maka kami heran. Makna kami heran artinya kami heran padanya, atau kami heran karenanya. Dia bertanya, dia yang membenarkan. Para sahabat radhiyallahu anhum heran terhadap keadaan Jibril, karena pertanyaan menunjukkan kalau si penanya tidak tahu, dan membenarkan menunjukkan kalau dia tahu. Qal, Jibril mengatakan, fa akhbirni anil iman, kabarkan padaku tentang iman. Qal, Nabi mengatakan, engkau beriman pada Allah, malaikat kita, rasul, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik ataupun yang jelek. Qal, Jibril mengatakan, sodak tak engkau benar. Dan Umar radhiyallahu anhu tidak mengatakan kami heran padanya bertanya, namun membenarkan. Iktifaan, mencukupkan diri dengan keheranan yang telah disampaikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tentang iman, bahasa iman dalam mengimani Allah dan seterusnya, padahal terdapat dalam sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam kisah wafdi utusan kabilah Abdul Qais. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah semata? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan engkau menyerahkan 1/5 harta rampasan perang. Sisi iskal, sisi kebingungan, bahasanya dalam hadis Jibril Nabi menafsirkan iman dengan keyakinan batin, dan menafsirkan Islam dengan amal lahiriah. Fi hadzal hadis, sedangkan dalam hadis utusan Abdul Qais, Nabi menafsirkan iman dengan tafsiran yang beliau berikan untuk Islam. Jawabannya, kita katakan, kami katakan hadis Umar radhiyallahu anhu yang sedang kita bahas dalil gamblang pembedaan antara Islam dan iman. Maka Islam ditafsirkan dengan amal lahiriah berupa ucapan lisan dan amal anggota badan. Adapun iman, maka ditafsirkan dengan amal batin berupa keyakinan hati dan amalnya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul, katakanlah wahai Rasul, kalian belum beriman, akan tapi katakanlah kami berislam. Dalam kisah kaum Lut alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, Fa akhrajna, kami keluarkan mangkana fiha, orang-orang yang ada di kampung. Orang-orang yang ada di kampung itu minal mu'minin, yang kami keluarkan adalah orang-orang yang beriman. Fama wajadna, maka tidaklah kami jumpai fiha di kampung kaum Lut ghaira baitin minal muslimin, selain satu rumah kaum muslimin. Adz-Dzariyat 35-36. Di ayat ini fa inna, maka Allah faraka membedakan antara mukmin dan muslim. Karena rumah aladikana fi hadil qarya, ya, rumah Nabi Lut yang ada di kampung itu adalah baitun islami, rumah Islam secara lahiriahnya. Karena dia mencakup istrinya Lut, yang istrinya Lut ini mengkhianati suaminya dalam masalah agama, yaitu tidak mengimani, tidak beriman dengan ajaran suaminya. Li'annaha, karena istri Lut itu wanita kafir. Wal ikhraju, dan keluar dari kampung Nabi Lut lam yakun lihadal bait bi akmalihi, tidaklah terjadi pada seluruh penghuni rumah bi akmalihi seluruhnya. Cuma yang beriman saja. Ya, sedangkan istri Nabi Lut itu tertahan. Fa innama qala ta'ala, hanyalah Allah Ta'ala berfirman, kami keluarkan orang yang beriman yang ada fiha di kampung Lut. Artinya mana saja tidaklah selamat dari rumah muslim tersebut kecuali yang beriman. Wa hadha yatullu, maka ini menunjukkan ada perbedaan antara iman dan Islam. Wa illa fa innal baital mutahaddas, karena rumah yang sedang dibicarakan adalah satu rumah saja, itu rumahnya Lut. Akan tetapi wusifah diberi label sebagai rumah Islam biktibari dari satu sisi, dan sebagai rumah orang-orang yang beriman dari sisi yang lain. Maka pembedaan yang ada di sini, di kisah kaum Lut ini dan di rumah Lut ini, menunjukkan adanya beda antara Islam dan iman. Maka Islam itu lahiriah. Nah, lahiriahnya ya, Lut dan keluarganya, anak dan istrinya, lahiriahnya semuanya adalah muslim. Maka disebutlah disebutlah dengan menggunakan baitin minal muslimin, lahiriahnya. Dan ternyata dari sisi batiniah istrinya Lut itu kafir. Dan tidak ada yang selamat dari Lut dan keluarganya kecuali, tidak ada yang selamat atau yang selamat adalah kecuali istrinya. Maka bunyi ayatnya fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin, yang kami keluarkan dari kampung sehingga selamat dari hujan batu hanyalah yang beriman saja, yang memang secara batin beriman. Maka isi rumah Lut semuanya selamat kecuali istrinya. Sebenarnya istrinya itu sudah diajak oleh Lut untuk berangkat meninggalkan kampung yang akan diadab. Namun saat mau berangkat, Lut sudah berpesan sebagaimana Allah sudah berpesan, kita berangkat dan tidak boleh ada yang menoleh ke belakang. Tidak boleh ada yang menoleh ke belakang. Berangkat jalan terus tanpa menoleh ke belakang. Dan ini pesan Lut ini kepada keluarganya, dan semuanya mentaatinya kecuali istrinya. Ini maka istrinya jalan bareng dengan Lut keluar dari kampung itu. Dia penasaran, kenapa sih tidak boleh noleh ke belakang? Begitu kemudian dia pun noleh ke belakang. Begitu dia noleh ke belakang, dia hangus. Begitu noleh ke belakang, hangus binasa, mati seketika. Ngerinya ada. Allah selamatkan Lot di waktu sahur. Jadi berangkatnya itu waktu sahur, menjelang subuh. Ya, pesannya jangan ada yang noleh ke belakang. Ya, semuanya taat kecuali istrinya. Noleh ke belakang mati seketika. Ya, kena hawanya saja sudah langsung mati. Wa amma fi hadis Ibnu Abbas, adapun dalam hadis Ibnu Abbas yaitu utusan Abdul Qais, maka tidaklah disebutkan dalam hadis tersebut kecuali satu saja yaitu Islam. Dan tidaklah diragukan bahasa Islam ketika indah itlaq disebut sendirian mencakup agama seluruhnya. Contohnya firman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ketika disebut Islam disebut sendirian, termasuk di dalamnya iman. Wakadah demikian juga jika disebut iman mujarodah, lepas dari Islam, maka termasuk di dalamnya Islam dan amal-amal saleh. Semisal sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis abang iman. Iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi ucapalah ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu bagian dari iman. Maka yang paling tinggi ucapan menunjukkan bahasanya ada iman berupa ucapan. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan yaitu perbuatan anggota badan, menunjukkan perbuatan anggota badan bagian dari iman. Dan rasa malu bagian dari iman, dan rasa malu adalah amal hati. Maka ringkasnya, dibedakan antara disebut Islam sendirian atau iman sendirian, dan disebutkan Islam dan iman berbarengan, bergandengan. Maka jika disebut Islam sendirian, maka mencakup amal lahiriah dan amal batiniah. Contohnya inatina indallahil Islam. Contoh yang lain adalah kisah utusan kabilah Abdul Qais. Jika disebut iman sendirian, maka juga mencakup Islam, mencakup amal. Contohnya di hadis cabang iman. Contohnya di hadis cabang iman. Namun jika disebut Islam dan iman dalam satu rangkaian, maka Islam itu amal lahiriah, sedangkan iman itu amal batiniah. Contohnya hadis Jibril. Contohnya lagi tadi di surat Adz-Dzariyat 35-36 kisah Nabi Lut. Fa akhbirni anisa, kabarkanlah padaku tentang kiamat. Qal, Nabi mengatakan tidak ada yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. As-sa'ah itu artinya sesaat. Arti dasarnya adalah sesaat. Kenapa kiamat disebut as-sa'ah? Karena kiamat itu datangnya tiba-tiba. Meskipun sudah ada tanda-tandanya, Allah kirimkan banyak tanda-tanda, dan kedatangannya tetap tiba-tiba. Sesaat tiba-tiba kiamat. Tiba-tiba hancur. As-sa'ah bimakna waktunya adalah, maknanya adalah waktu atau az-zaman al-hadir sekarang. Yang dimaksud dengan as-sa'ah di sini adalah kiamat. Wal makna fa akhbirni, kabarkanlah padaku tentang waktu terjadinya kiamat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya lebih berilmu daripada yang bertanya. Artinya tidaklah yang ditanya tentang waktu kiamat lebih berilmu daripada yang bertanya. Wal makna artinya Anda tidak mengetahuinya dan aku juga tidak tahu. Fihi, maka isi hadis ini menetapkan kesamaan antara Jibril dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tidak punya ilmu tentang waktu kiamat. Artinya pengetahuan tentang kiamat muntafin tidak ada pada diriku dan pada dirimu ala hadin sawain, dengan status sama. Walisan wa'ad, dan bukalah yang dimaksudkan sama dalam tahu kapankah waktu kiamat. Karena ba' dalam kata-kata bi'alama itu ba' tambahan, fungsinya adalah taukid mempertegas. Karena pengetahuan tentang kapan kiamat adalah termasuk lima hal yang Allah simpan pengetahuannya untuk dirinya. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innallahnya Allah indahu, hanyalah di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat. Dialah Allah yang menurunkan hujan. Karena Allah yang menurunkan hujan, maka hanya Allah yang tahu kapan terjadi hujan. Dan Allah mengetahui apa saja yang ada dalam rahim. Bukan hanya masalah perempuan dan laki-lakinya, namun juga masalah berapa umurnya, apa amalnya, dan seterusnya. Karena manyama mausuliyah yufitul umum. Wa mata dari nafsan, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dia lakukan hodan esok pagi. Dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana, di bumi manakah dia akan meninggal dunia. Innallaha alimul khabir, sehingga Allah maha mengetahui lagi maha mengetahui. Dan terdapat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, dia mengatakan ada lima, tidak ada yang tahu lima hal tersebut kecuali Allah. Maka Nabi sebutkan di antaranya adalah terjadinya kiamat. Di sebagian riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini di tengah-tengah jawaban beliau kepada penanya. Qal Jibril mengatakan, tabarkan padaku tentang tanda-tanda kiamat. Ini adalah bertahap dalam bertanya, yakni idakun, jika engkau tidak tahu kapankah waktu kiamat, maka kabarkan kepadaku tentang tandanya. Amarah, jamak dari amarah, artinya al-alamah, tanda. Dan terdapat dalam sebagian riwayat, fasa ukhbiruka an asratiha, akan aku kabarkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Amarat sama asrat maknanya sama, yaitu tanda. Wal muradan, yang dimaksudkan dengan tanda yang akan dia sebutkan adalah tanda yang tataqaddam as-sa'ata, yang terjadi sebelum kiamat, bi azmanin mutatawilah, adalah waktu yang sangat lama. Jarak antara tanda tersebut dengan kiamat itu lama sekali. Nah, ini yang disebut dengan tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil. Bukan tanda-tanda yang tadharu, muncul kurba dekat terjadinya kiamat, yang disebut dengan tanda-tanda besar. Semacam terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, munculnya Dajjal, turunnya Isa, dan yang lain. Maka antari tal'amatu wabbataha, budak perempuan melahirkan tuannya, ini ada di antara tanda kiamat. Di sebagian riwayat, ba'laha. Ba'l itu dalam bahasa Arab sebutan untuk suami atau tuan pemilik budak. Bermakna wabbataha atau ba'laha artinya sayyidaha, tuannya. Para ulama berselisih pendapat tentang tafsiran atau penjelasan untuk kalimat ini. Ada beberapa pendapat di antaranya. Yang pertama, ini adalah mengkabarkan bahasanya budak-budak perempuan itu banyak di akhir zaman. Yang budak perempuan ini dikumpuli, dijimai oleh tuannya, kemudian lahirlah anak. Kemudian anaknya itu statusnya merdeka, sedangkan ibunya tetap budak. Fayakunu waladuha min sayyidiha, maka anak dari tuannya seperti sebagaimana tuannya. Lasiyama lebih-lebih lagi jika harta banyak, dan mulailah si anak mengatur-ngatur harta, maka jadilah dia sayyid, nikmat tuan yang ditaati. Watakunu hadil amatu, sedangkan budak perempuan inilah qad waladat, dialah yang melahirkan tuannya. Ini penjelasan yang kedua. Hadis ini dalil bahasanya budak perempuan itu yalidna, akan melahirkan para raja di akhir zaman. Fatakunu, sehingga jadilah budak perempuan ini ibu sang raja. Ya, jadilah ibu sang raja amatun, fatakunu umul maliki, ibu sang raja adalah amatan, budak perempuan. Jika ibunya adalah budak perempuan, sedangkan sang raja mengatur kerajaan, maka dia akan menjadi sayyid untuk ibunya dan bukan ibunya, yang merupakan individu atau bagian dari rakyat. Wallahu a'lam. Ya, beliau sampaikan dua tafsiran untuk kalimat ini. Ada tafsiran yang lain yang mengatakan itu menunjukkan banyaknya kedurhakaan, sehingga banyak anak memperbudak ibunya sendiri. Banyak anak memperbudak ibunya sendiri. Ibunya yang sudah tua itu dititipi anak untuk supaya dimomong. Kemudian anaknya sibuk cari duit. Ibunya seharian ngurusi cucunya. Seakan-akan dia adalah budak dari anaknya sendiri. Kemudian engkau lihat al-hufata al-urata, orang yang telanjang kaki, al-urata yang telanjang badan, al-alata yang miskin, penggembala kambing bersaing tinggi-tinggian bangunan. Ini adalah tanda kiamat yang lain. Hufat jamak dari hafin, orang yang tidak pakai sandal. Urah jamak dari arin, yang tidak pakai pakaian. Al-ala jamak ahil, artinya fakir. Sebagaimana dalam ucapan seorang penyair, mayatri al-fakiru matahinahu, orang miskin tidak tahu kapan bisa jadi kaya. Wa mayatri al-ghaniyu mata ya'inu, dan orang kaya tidak tahu kapan dia akan jatuh miskin. Ayyaf takiru jadi fakir. Ri'a asya'i, ri'a jamak dari ra'in, artinya penggembala. Sebagaimana ra'in dijamakkan juga dengan ru'atin. Sya'u jamak dari syatin, dan syatin artinya dan kambing, itu diantara jamak yang dibedakan antara bentuk jamak dan mufradnya pakai ha. Kalau syatun ada haknya maka mufrad, haknya dihilangkan jadi jamak. Contoh yang lain, syajarun dan syajaratun. Syajaratun satu pohon, syajarun banyak pohon. Khasam bidikri, secara khusus yang disebut adalah penggembala kambing, bukan penggembala unta. Karena penggembala kambing adalah penggembala yang paling lemah. Akan tapi terdapat dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, penggembala unta. Penguat, ya intinya bahasanya, orang yang punya tiga sifat ini, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, miskin, penggembala kambing, ternyata bisa lumba tinggi-tinggian bangunan. Tatawun fil bunyan artinya memperbanyak, tobaqat fil bunyan, lapisan bangunan, lantai bangunan, 10 lantai, 15 lantai. Wa yasduku aidan, dan betul juga, artinya tidak salah jika dimaknai memperluas rumah, memperbanyak tempat duduk dan fasilitas rumah. Wahati, dan ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limangkanat haluhum, untuk orang yang keadaannya mereka telanjang telapak kaki, tidak beralas kaki, telanjang dan seterusnya. Wal makna, dan maknanya maksudnya mereka-mereka di akhir zaman, yaqwa amruhum, kuatlah urusan mereka, sehingga harta itu ada di tangan mereka. Batala, sebagai ganti dulunya mereka tanpa alas kaki, tanpa pakaian, tidak punya selain kambing. Ya siluna, mereka sampai pada taraf tatawul, bisa bersaing tinggi-tinggian bangunan dan saling berbangga dalam bangunan. Fakulu man bana minhum bina'an, maka semua orang yang membangun satu bangunan dari mereka, mulailah dia yatafakharu, membanggakan diri kepada orang yang membuat bangunan sebelumnya. Liana, karena dia bangunannya lebih tinggi atau lebih besar atau lebih luas. Maka ini yuktabar, teranggap di antara tanda-tanda kiamat. Wallahul musta'an. Yang dijelaskan oleh Syekh Nuthaimin di Sarah Al-Bain, bahasanya maknanya, makna empat orang ini, kemudian empat orang yang punya sifat, orang yang punya empat sifat ini artinya miskin, kemudian tiba-tiba ya tatawaluna fil bunya, bisa kemudian bersaing tinggi-tinggian rumah dan bangunan. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman akan terjadi perubahan, peningkatan ekonomi yang pesat. Kayaknya baru kemarin dia ya kerjanya gembala kambing, sekarang sudah jadi konglomerat, rumahnya tinggi, sekian lantai. Dan itu waktunya sangat cepat. Banyak orang kaya mendadak, banyak orang kaya baru. Ya, itu ya, salah satu tanda kiamat. Namun perlu diketahui bahasanya tanda kiamat itu tidak mesti identik dengan negatif. Ya sekedar tanda kiamat begitu saja, itu tidak mesti maknanya negatif. Bisa negatif, bisa positif, tergantung tandanya. Yeah. Ekonomi yang meningkat pesat sehingga orang miskin banyak yang jadi orang kaya, yeah. Tentu satu hal yang positif, yeah. Menunjukkan pemerataan ekonomi merata. Maka semata-mata tanda kiamat tidak mesti maknanya negatif, tergantung tandanya apa. Dan terdapat dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, jika engkau melihat orang yang tanpa alas kaki telanjang dan dia ternyata urusan nasi menjadi tokoh elit, menjadi pimpinan di masyarakatnya, maka itu adalah di antara tanda kiamat. Dan umumnya yang jadi rois di setiap kampung itu orang kaya di kampung itu. Orang kaya di kampung tersebut. Ya maka artinya orang miskin tidak punya apa-apa tiba-tiba drastis jadi orang kaya raya, jadi tokoh di masyarakatnya. Ya makna usun nas artinya mulukun nas, jadi raja manusia. Dalam salah satu riwayat Muslim, jika engkau melihat orang yang telanjang alas kaki, telanjang badan, bisu dan tuli, jadi raja di muka bumi, maka itu diantara tanda kiamat. Kata An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan mereka ya adalah al-jala, orang yang bodoh, orang-orang yang rendah, ar-ra'ah, orang yang jelata. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, summun bu'mun umyun. Umyun buta, sumum itu tuli, tidak bisa mendengar, bukmun bisu. Yang dimaksud dengan asumu al-bukmu adalah karena mereka tidak bisa memanfaatkan anggota badan mereka ini, maka seakan-akan mereka tidak memilikinya. Inilah makna yang benar untuk hadis ini. Wallahu a'lam. Famadha, maka Jibril pergi. Falabithna maliya, maka kami menjalani waktu malian selama beberapa waktu lamanya. Wal mali artinya azaman. Dan terdapat dalam riwayat Tirmidzi dan Nasa'i, itu adalah 3 hari. Setelah 3 hari Nabi bertanya, wahai Umar, tahukah engkau siapakah yang bertanya kemarin itu? Zahirnya Rasulullah SAW tidak beritahu Umar kecuali setelah 3 hari. Akan tapi terdapat dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahihain, Thumadbar, kemudian orang itu pergi. Faqala, atas Nabi mengatakan kepada para sahabat, utuhu, kembalilah, kembalikanlah dia, kejar, suruh kembali. Maka ternyata para sahabat tidak melihat apa-apa. Faqala, atas Nabi mengatakan kepada Jibril, datang mengajari manusia tentang masalah agama. Fahadir riwayat, maka riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi SAW telah mengkabarkan kepada para sahabat filhal seketika. Wadahir, dan kemungkinan yang lebih mendekati dari riwayat yang sedang kita bahas, pengkabaran tersebut khusus kepada Umar, karena Nabi mengatakan wahai Umar. Wadahir, dan kemungkinan yang mendekati bahasanya Umar radhiyallahu anhu qoma, berdiri filhali seketika, yaitu setelah orang tersebut pergi, sehingga dia tidak menghadiri dan mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi barulah memberitahu Umar setelah jangka waktu 3 hari. Ini kompromi antara riwayat yang sedang kita bahas dengan riwayat yang menunjukkan ana ikhbarahum, bahasanya pemberitahuan kepada mereka karena mutaakhiran, itu tak lama setelah itu. Dan riwayat riwayat Muslim dari Abu Hurairah alati mutaakhiran artinya agak belakangan, itu 3 hari. Kita kompromikan dengan hadis riwayat Sahihain, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang menunjukkan pengkabaran itu, kalau itu adalah Jibril, fil hali seketika. Kalau An-Nawawi, demikian perkataan An-Nawawi, Ibnu Hajar mengatakan ini adalah kompromi yang bagus. Maka komprominya ketika Jibril pergi, Nabi suruh kejar dia, tolong suruh bawa, suruh kembali ke sini. Maka sejumlah orang tentu mengejarnya. Nah, di antaranya adalah Umar. Nah, ketika mereka mengejarnya, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang tersisa, tadi yang datang adalah Jibril. Dan setelah 3 hari, secara khusus Nabi diberitahukan kepada Umar siapa yang datang dulu itu. Maka Umar mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada selain keduanya. Dan Umar tidak mengatakan a'lama, keduanya lebih tahu. Karena fi'il tafdil yang mujarad tanpa alif lam tidak bisa dimusanakan dan tidak bisa dijamakkan. Yalzam al-ifrad harus selalu dalam bentuk tunggal. Ini adalah di antara adab seorang alim. Wahuwa amman su'ila, siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, pasarkan ilmunya kepada yang tahu. Jangan membebani diri untuk menjawab, namun katakan Allahu a'lam. Adapun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka mungkin ilmu diambil dari beliau, maka kita katakan orang yang ditanya mengatakan tidak tahu dengan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Setelah wafat cukup mengucapkan Allahu a'lam. Nabi mengatakan inilah Jibril, dia datang pada kalian mengajarkan pada kalian urusan agama kalian. Maka fihi isi hadis ini dalil bahasanya apa yang telah disebutkan dalam hadis ini tentang Islam, iman dan ihsan, itulah din, itulah agama. Lianna, karena apa yang ada di sini memuat pokok-pokok agama dan pokok-pokok akidah berupa Islam, iman dan ihsan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada catatan tambahan. Ya, tentang ihsan. Ya, kemarin telah kita bahas ihsan itu ada ihsan kepada sang pencipta dan ihsan kepada sesama makhluk. Dan ihsan kepada sang pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu punya 2 makna dalam syariat. Yang pertama, amun ihsan dalam makna luas. Ihsan dalam makna luas huwa ad-din alladhi bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ihsan. Fa inna yusamma ihsana. Maka ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya itu disebut ihsan. Orang yang mengamalkan ajaran Nabi disebut muhsinun. Makna yang kedua untuk ihsan kepada Allah adalah itqanul i'tiqadat al-batinah wal a'mal adh-dhahiriyah. Adalah itqan secara bagus, punya keyakinan-keyakinan batin yang bagus dan amal lahiriah yang bagus. Dia disebut ihsan. Inilah makna yang dimaksudkan jika ihsan bergandengan dengan Islam dan iman. Kemudian tentang iman, ya, disampaikan oleh Syaikh Al-Utsaimi di Syarah beliau untuk Salatatul Usul. Iman dalam syariat punya 2 pengertian yang tadi juga sudah kita singgung sebenarnya. Yang pertama adalah Iman dalam makna yang luas itu sama dengan agama yang diutus dengan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut iman. Itu manakala iman apa? Disebut sendirian. Kemudian yang kedua, iman dalam pengertian yang sempit, wa al-i'tiqadat al-batinah, yaitu keyakinan-keyakinan batin. Inilah makna iman jika digandeng dengan Islam, atau digandeng dengan Islam dan ihsan. Kemudian berkenaan dengan iman, kewajiban hamba berkaitan dengan masalah iman itu ada dua macam. Kewajiban hamba berkenaan dengan masalah iman itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-wajibu ibtida'an, sejak awal itu wajib untuk diimani. Itulah hal-hal yang tidaklah sah agama seseorang kecuali dengannya. Maka itulah kadar minimal untuk masing-masing dari 6 rukun iman. Maka kadar minimal dari masing-masing dari 6 rukun iman itu yang masuk dalam poin ini. Wajib dari asalnya. Itulah hal-hal yang wajib diyakini yang tidaklah sah agama kecuali dengan. Maka itulah hal-hal yang bersifat global, berkenaan dengan iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Itu mengimaninya adalah satu hal yang sebuah keniscayaan untuk disebut muslim. Jika tidak, tidak sah imannya. Kemudian yang kedua, al-wajib taba'an bin nadhar ila ilmil abdi bidalili, yang wajib karena mengikuti pertambahan ilmu seorang hamba. Karena setiap tambah ilmu baru, maka setiap itu pula ada kewajiban keyakinan baru yang sebelumnya tidak dimiliki. Dulu cuma mengetahui adanya malaikat Jibril, ya sudah, mengimani malaikat Jibril. Ya, mengimani adanya malaikat Jibril, adanya malaikat, ya, di antara jalan malaikat Jibril. Maka ini iman global. Kemudian ada iman yang bertambah dengan pertambahan ilmu seorang hamba. Itu tahu kalau Jibril itu sayapnya 600. Ketahu dalil sahih valid, nah, wajib diimani. Setelah itu kemudian lebih mencermati, ternyata 600 sayap, satu sayap menutupi ufuk, berjatuhan dari sayap Jibril ada aneka warna-warni, yakut dan sebagainya. Ini pengetahuan baru, ilmu baru yang wajib diyakini setelah mendapatkannya. Maka ada tambahan keyakinan. Dan demikian seterusnya. Ya, maka kewajiban seorang hamba terhadap masalah iman, ada yang wajib untuk mensahkan agama. Itulah hal-hal yang iman global yang wajib ada pada masing-masing rukun iman. Kemudian ada iman yang wajib karena mengikuti pertambahan ilmu seorang hamba. Kembali ke husnul ma'mun, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, aslul thalis, ma'rifatu nabikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal aslul thalis, inilah pokok yang ketiga dari tiga hal yang pokok yang wajib atas seorang hamba untuk mengetahuinya. Dan poin ini takti datang pengetahuannya setelah seorang hamba mengetahui Tuhannya dan seorang hamba mengenal agamanya. Karena Nabi SAW adalah penghubung antara kita dengan Allah. yaitu dalam menyampaikan agama. Maka Allah lah yang mensyariatkan syara'i, berbagai macam syariat, wa yuhkimul al-ahkama, dan menetapkan hukum. Dan tidaklah mungkin talaqqi mendapatkan hukum-hukum syariat kecuali melalui jalan sang Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mampu mengetahui Rabb kita, pengetahuan yang layak dengan keagungan dan keagungannya, dan kita tidaklah mengenal agama kita kecuali dengan perantaraan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah mungkin kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala ala wajib matlubi sebagaimana yang diperintahkan kecuali melalui jalan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah itu punya dua rukun, ikhlas dan ittiba. Dan seorang itu tidak mungkin menyembah Allah berdasarkan ilmu dan pengetahuan sehingga ibadahnya sah dan diterima kecuali melalui at-talaqqi, belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal sang Nabi itu mencakup beberapa poin. Yang pertama, mengenal nasabnya. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Penulis Iktisar mencukupkan diri pada dua kakek dari sejumlah kakek Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak nama, terdapat dari Jubir ibn Mut'im radhiyallahu anhu, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku Muhammad, aku Ahmad. Aku adalah Al-Mahi yang maknanya denganku dihapuslah kekafiran. Aku adalah Al-Hashir, artinya manusia dikumpulkan di belakangku. Aku adalah Al-Aqib. Al-Aqib artinya tidak ada lagi Nabi setelahku." Dan beliau punya nama-nama yang lain. Nama yang paling terkenal adalah Muhammad. Pokoknya adikku dan nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Ala wajib tanwih. Ya, dalam rangka diagungkan. Muhammad artinya alladzi yuhmadu aktsar mimma yuhmadu ghairuhu, yang dipuji lebih banyak daripada pujian untuk yang lain. Muhammad isim maf'ul dari hamada yuhamitu, artinya banyak memuji. Muhammad sehingga artinya banyak hal-hal yang terpuji pada dirinya. Hasim dari Quraisy, bagian dari Arab. Arab adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah alaihi wa ala nabina afdhalus salatu wassalam. Quraisy, hakikat Quraisy adalah An-Nadr bin Kinana. Semua keturunan An-Nadr bin Kinana namanya Quraisy. Lima warda karena terdapat dari Ash'ath ibn Qais, dia mengatakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam utusan dari Kindah. Mereka tidaklah berpandangan aku adalah yang paling istimewa dari mereka. Maka katakan oleh Rasulullah, innana, kesenya kami beranggapan annaka, masih engkau bagian dari kami. Qal, maka Nabi mengatakan, nahnu banu Nadr ibn Kinana, kami keturunan Nadr ibn Kinana. Lam nakfu, kami tidak mengikuti ibu kami, dan kami la nantafi, tidak meniadakan bapak kami. Diatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Katsir mengatakan, ini adalah sanad yang jayid kuat, dan dia adalah kata putus dalam masalah ini, maka tidak perlu menoleh kepada pendapat yang menyelisihinya. Disebutkan di Bidayah Nihayah, dan penulis Zawaid mengatakan ini sanad yang sahih, para perawinya thiqah. Yang dimaksud la nakfu ummana, artinya kami tidaklah menuduh ibu kami dan tidak mengkodak ibu kami, atau artinya kami tidak mengikuti ibu dalam masalah penasaban. Maksud dan inti hal ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah orang Arab yang paling mulia nasabnya. Dan terdapat dari Athillah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memilih Kinanah dari sekian banyak keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari sekian banyak keluarga Kinanah. Memilih Quraisy dari Mustafa Mingkas dari Quraisy, maka dipilihlah Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilihku dari Bani Hashim. Abu Sufyan mengatakan pada Hirqal, tatkala Hirqal bertanya, bagaimanakah nasab sang Nabi di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan mengatakan, wafina, di tengah-tengah kami dia adu nasabin, memiliki nasab yang bagus. Hilqal mengatakan demikianlah para rasul diutus finasabi kaumina kaumiha, diutus dari orang yang paling bagus nasabnya di kaumnya, sehingga tidak akan dipermasalahkan dari sisi nasab. Dan Hasyim bagian dari Quraisy. Hasyim adalah Hasyim ibn Abdul Manaf. Para ahli sejarah mengatakan nama asli Hasyim adalah Amr. Kemudian dominan pada diri Hasyim gelarnya itu Hasyim. Kenapa dia disebut Hasyim? Li'annahu awwalu man hasyama tharida ma'al lahmi. Karena dia adalah orang yang pertama kali motong-motong tharid bersama daging untuk kaumnya di Mekah. Di sini al-mahli. Di tahun-tahun al-mahl. Ya, maka Amr itu kemudian disebut Hasyim li'annahu awwalu man, karena dia orang yang pertama kali memotong-motong roti tharid bersama daging untuk kaumnya di Mekah di tahun-tahun paceklik. Dan Hasyim adalah salah satu orang yang dermawan, sehingga sampai-sampai duriba bihil masal menjadi tolak ukur dalam kedermawanan. Dia salah satu orang yang intahat ilai asyadah bil jahiliyah. Di masa jahiliyah kepemimpinan itu berhenti kepada beberapa orang, diantaranya adalah Hasyim. Dan Quraisy dari Arab, dan Arab anak keturunan Ismail. Yang dimaksud dengan Arab di sini adalah Arab musta'robah, karena Arab itu ada dua macam. Arab Aribah, itulah orang-orang Arab sebelum Ismail, diantaranya adalah Qahtani, ya, kabilah Qahtan. Kabilah Qahtan itu siapa? Orang-orang yang menisbatkan diri kepada seorang bernama Saba ibn Yashub ibn Ya'rub ibn Qahtan. Semua anak keturunannya namanya Qahtani. Ya, mereka ini domisilinya di Yaman, kemudian tercerai-berai atau bertebaran di Baqiyati Sibil Jazirah. Kemudian di Sibil Jazirah itu anak semenanjung, Jazirah semenanjung. Shibah itu artinya anak kalau di bahasa ini. Misalnya India itu dalam bahasa Arabnya Shibah Qarah India, anak benua India, Qarah benua. Anak benua pakai Shibah, Shibah Qarah India. Maka ini Shibah Jazirah, Jazirah semenanjung Arab. Sibil Jazirah artinya ya anak semenanjung. Baqiyah yang lainnya. Dan Arab Musta'robah disebut juga Adnaniyin. Mereka nasya'u tumbuh atau muncul di Mekah. Pindah dari Mekah, mereka tersebar di berbagai penjuru, Hijaz dan Tihamah. Nasab mereka berujung pada Ismail alaihissalatu wassalam sebagai keterangan yang telah lewat. Li'annahu karena Ismail tatkala dia ashara ila qabilatil juhum, karena dia menjadi menantu. Ismail itu kan bukan Arab. Ismail anaknya Ibrahim, Ibrahim itu dari Palestina. Namun Ismail ketika tinggal di Mekah ashara, jadi menantu dari kabilah juhum. Nah, juhum ini Arab. Karena min naslihi, maka di antara keturunan Ismail nanti muncul Adnan. Nah, Adnan inilah yang menjadi tantasibu ilaih al-Arab al-Musta'robah. Orang-orang Arab Musta'robah menisbatkan diri kepadanya. Musta'robah, Musta'robah itu kan artinya berusaha untuk jadi orang Arab. Sumuh bidhalika disebut Musta'robah li'anahum ta'alamul arabiyah minal Arab al-Aribah. Karena mereka belajar di bahasa Arab dari Arab al-Aribah, Arab Qahtani tadi. Dan Arab adalah keturunan Ismail. Maka jadilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah anak keturunan Ismail dan bukan anak keturunan Ishaq. Dan para nabi Bani Israel seluruhnya keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dan Ismail adalah ulida, dilahirkan ya, untuk jadi anaknya Ibrahim dari budak perempuan yang dikumpuli oleh Ibrahim. Maka apakah Nabi Ibrahim itu poligami? Jawabannya tidak. Namun Nabi Ibrahim itu tasari namanya, bukan poligami, namun tasari. Tasari artinya mengumpuli budak perempuannya. Kalau istrinya cuma satu, yaitu Sarah. Namun dia ya, mendapat diberi hadiah oleh Sarah budak perempuan. Karena Hajar itu aslinya budak perempuan milik Sarah, dihadiahkan sama Ibrahim. Diberikan pada Ibrahim, kemudian dikumpuli oleh Ibrahim. Kemudian lahirlah Ismail, dan saat lahir Ismail cemburulah Sarah. Ketika lahir Ismail, cemburulah Sarah. Hanya akhirnya kemudian berdasarkan perintah Allah, Hajar kemudian dipindah ke Mekah. Sarah masih tetap di Palestina. Maka min amatihi dari budak perempuan, budak perempuannya Ibrahim namanya Hajar. Ala kibarin minhu, dalam keadaan Ibrahim itu sudah tua, baru punya anak. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, segala puji milik Allah zat yang wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Itu usia yang telah tua Allah berikan padaku Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'u du'a, sungguh Rabbku adalah zat yang mendengar doa dan mengabulkannya. Dan Ismail inilah yang diperintahkan, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelihnya sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat. Karena ulama berselisih pendapat tentang siapa yang disembelih oleh Ibrahim, antara Ishak ataukah Ismail. Pendapat yang paling kuat Ismail. Walau minal umri, umurnya Nabi adalah 63 tahun. Tentu ingat pakai kalender Hijriah, bukan pakai kalender Masehi. Ini poin yang kedua, mengetahui umur Nabi dan tempat kelahirannya. Terdapat dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Adapun kelahirannya, maka lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Min hadi antaranya adalah 40 tahun sebelum jadi Nabi, kemudian 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Hadza wa hadza, ini terdapat dalam hadis dari Anas radhiyallahu anhu, fihi isinya ya unzila alaihi wa huwa ibnu arba'in, diturunkan wahyu kepada beliau ketika beliau berumur 40 tahun. Wa idza kana Rasul, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya 63 tahun, wa tsabata dan valid dalam hadis Anas bahasanya beliau diutus ya, ketika telah genap 40 tahun, fadaya dulu, maka ini menunjukkan secara pasti bahasanya jangka waktu kenabian dan kerasulan itu 23 tahun. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan diturunkanlah wahyu kepada beliau dalam keadaan beliau sudah genap 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, diturunkan wahyu kepadanya, dan di Madinah 10 tahun. Zahir hadis ini jangka waktu kenabian dan kerasulan cuma 20 tahun. Akan tetapi yang benar jangka waktu kenabian dan kerasulan adalah 23 tahun. Karena terdapat dari Aisyah radhiyallahu anha, anaha mata, bahasanya Nabi meninggal dunia dalam umur 63 tahun. Dan terdapat dari Anas sendiri, bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dalam usia 63 tahun. Sehingga ucapan Anas Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun itu namanya mimbabi hadfil kasri, menghilangkan hadfil kasri itu penggenapan, penggenapan angka bahasa Arabnya hadfil kasri ya, maka 13 ya disebut 10. Maka bukunya Imam Nawawi disebut arba'in, 40, padahal berapa? 42. Ini 42 ya sebut aja 40. 13 ya, sebut aja 10. Nubi'a, diangkat jadi Nabi dengan Iqra, dan jadi angkat jadi Rasul dengan Al-Mudathir. Ini poin yang ketiga, yaitu mengetahui kehidupan beliau sebagai Nabi. Wa makna Nubi'a artinya khubira, diberi kabar. Karena makna asal nubuah adalah makhub datun, diambil dari kata kata An-Naba artinya berita. Wa ursila, dan diutus sebagai Rasul dengan mudathir, artinya bu'isa, diutus. Karena irsal maknanya al-ba'thu, pengutusan, wa tauji dan pengarahan. diangkat jadi Nabi dengan Iqra', yakni yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala, Iqra' bismirabbikalladzi khalaq. Wa hadza nazala, dan ayat itu pada Nabi pada hari Senin di bulan Ramadan saat Nabi berada di Gua Hira. Diangkat jadi Rasul dengan mudatsir, yaitu sadr, sadr itu awal. Bisadril al-surah, yaitu awal surat al-mudatsir. Nubi abi Iqra' wa usla bil mudatsir fihi isarat, ini isarat adanya perbedaan antara menjadi Nabi dan Rasul. Wa atawa sahih al-mu'tamad, inilah yang benar, yang dipegangi bahasa Nabi itu berbeda dengan Rasul, dan Rasul beda dengan Nabi. Waqat taqad dan dalika, bedanya telah disebutkan di depan. Dan di antara dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, tidaklah kami utus sebelummu seorang pun Rasul, tidak pula seorang pun Nabi, kecuali syaitan. Idza tamanna alqa syaitan fi umniyati, jika membaca kitab suci maka setan memasukkan dalam bacaannya. Maka di sini min rasulin wala nabiyyin, dan kaidah nahwu mengatakan, ini kaidah nahwu, al-athfu yaqtadi al-mughayyarata, athaf itu menuntut al-mughayyarata, perbedaan antara sebelum athaf dan setelah athaf. Demikian juga datangnya kata-kata la dalam wala nabiyyin menunjukkan bahwa Nabi bukan Rasul. Negeri asal dia adalah Mekah. Beliau lahir di sana, tumbuh besar di sana, sampai jangka waktu alati aqamaha inda murtiatihi. Dia tumbuh besar di Mekah kecuali jangka waktu dia tinggal bersama perempuan yang menyusui Nabi, yaitu Halimah binti Abi Thu'aib As-Sa'diyah. Ketika dia tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah, Nabi tidak tinggal di Mekah, namun di Badiyah, di kampung Badui Bani Sa'ad. Kemudian kembali ke Mekah dalam perawatan, dalam pengasuhan kakeknya Abdul Muttalib, kemudian pengasuhan pamannya Abu Talib, karena ibunya Aminah ibn Wahab wafat dalam umur, Nabi berumur 6 tahun. Dan Nabi itu berada di Mekah selama 13 tahun setelah mendapatkan wahyu. Nabi berhijrah ke Madinah. Al-hijrah tu'yati al-kalamu alaiha, tentang hijrah nanti akan kita bicarakan insyaAllah. Madinah adalah ismul ghalibun il madinati rasul, nama yang ghalib, yang menang untuk madinati rasul. Duna ghairiha minal mudun, bukan kota-kota yang lainnya. Semacam kalau disebut An-Najm, itu maknanya adalah, kalau disebut An-Najm yang artinya bintang, kalau orang Arab itu langsung identik Taraya, ya, bintang kejora. Kalau disebut Ibn Abbas, maka langsung adalah Abdullah. Padahal Abbas anaknya banyak, ada Fadl, ada yang lain, anak laki-lakinya banyak. Namun begitu Ibnu Abbas anaknya Al-Abbas, langsung ke Abdullah. Itu namanya ghalib, nama yang ghalib, menangkan. Tanpa saudara-saudaranya yang merupakan anak-anak laki-lakinya Al-Abbas. Maka Al-Madinah itu adalah ismun ghalib, nama yang memenangkan, sehingga dialah yang dominan atas nama-nama yang lain. Ya, sebagaimana tadi, Abdullah bin Abbas itu menang atas anak laki-lakinya Abbas, sehingga ketika disebut Ibnu Abbas, anak lakinya Abbas, langsung tertuju pada Abdullah tanpa anak laki-laki yang lain. Sehingga alif lam di Al-Madinah itu kalau analisis nahwu namanya alif ghulabah, alif lam al-ghulabah. Waqatu wa Abu Musa, nama aslinya adalah Abdullah bin Qais, periatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, aku melihat dalam mimpi, aku berhijrah dari Mekah menuju satu negeri isinya banyak pohon kurma. Fadhahaba wahali ila annaha yamamah au hajar. Wahal, itu yang pas di kamus, mungkin maknanya adalah makna wal itu pertama kalinya. Fadhahaba wahali, Maka pada awalnya aku berpandangan kalau negeri tersebut adalah Yamamah atau daerah Hajar. Fa'idah ternyata dia adalah Madinah, yaitu Yathrib. Atau ada keterangan di bawah. Dhanni. Lihatkan Al-Bukhari dan Muslim. Wahali bil fathil wawi walha ay dhanni. Fadahaba wahali, maka sangkaanku berpendapat. Ila anna bahasa negeri tersebut adalah Yamamah atau Hajar. Fa'idah ternyata dia adalah Al-Madinah Yathrib. Yathrib, karena dalika nama Yathrib adalah sebelum Nabi namai Madinah dengan nama Thibah. Fakana, dan adalah hijrahnya Nabi SAW dari Makkah dan ke Madinah fima yadhar, ya, dalam kemungkinan yang lebih mendekati adalah lari dari gangguan orang-orang musyrik dan mencari keselamatnya agama. Iltimasan, mencari tempat tumbuhnya dakwah. Watu'ti thimaroha, tempat yang akan mendatangkan buahnya dakwah. Sehingga kuatlah kekuatan Nabi, dan kuatlah kekuatan Nabi. Wadhalika, dan hal tersebut ba'da, setelah ya, ala Ansar mengikuti Nabi, yaitu Ansar mengikuti Nabi masuk Islam. Wabaya'uhu, dan berbaiat kepada Nabi untuk siap menolong, ya, dan menolong dan menguatkan. Dan tatkala Quraisy melihat bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatsalahu syi'atun, dan punya pengikut dan punya kawan-kawan dari selain Quraisy, di selain negeri mereka. Dan mereka berpandangan bahasanya perginya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin ilaihim, kepada mereka, khafu minal Muhajirin, dari kalangan Muhajirin mereka pergi berhijrah ilaihim, ilaihimnya kembali ke Syiah dan Ashab yang merupakan penduduk Madinah. Khawfu, mereka khawatir tersebarnya dakwah Nabi, dan mereka khawatir Nabi akan memerangi mereka. Maka mereka bertekad untuk membunuh Nabi, dan mereka bermusyawarah untuk cara membunuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah dengan perlindungan Allah dan penjagaannya bersama Nabi Abu Bakr. Wataghayyaba, dan keduanya menghilang di Gua Thur, jabal, satu gunung di bagian bawah Mekah, ya, menghilang di sana selama 3 hari 3 malam. Sumasar, kemudian mereka berjalan ke Madinah. Wawasolaha, dan keduanya sampai Madinah dan gembira karena kedatangan Nabi Al-Ansar, ya, farohan aziman, gembira yang besar. Kulu dhalika, itu semua mudawwanun, tercatat fi sirah, dalam buku-buku sirah, mudawwan, tercatat. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya untuk mengingatkan bahaya syirik dan mengajak pada tauhid. Inilah poin yang keempat berkenaan dengan mengenal sang Nabi, yaitu mengenal ajaran sang Nabi. Wa hadza, dan yang disampaikan di sini adalah ajaran sang Nabi yang paling agung dan yang paling tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk mengingatkan bahaya kemusyrikan, mengajak untuk mengisahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama dan sifatnya. Indar, itu maknanya tahdir, mengingatkan bahaya. Mungdir, sama dengan muhadzir. Makna asal indar adalah iblak, menyampaikan. Namun, walayakunu, tidak ada penyampaian yang disebut indar kecuali fi takhwif, menakut-nakuti. Nidhara, ya, pakai kasrah, adalah isim masdar untuk fi'il andara. Sebagaimana yang dikutip di kitab Al-Qamus Al-Muhit dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang yang berselimut, berdirilah, berilah peringatan, dan Rabbmu muliakanlah, pakaianmu sucikanlah, warujza fahjur, dan tinggalkanlah arujza, kejelekan. Wala tamnun tastakthir, janganlah engkau memberi untuk cari yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah karena Rabbmu. Artinya dalil bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menakut-nakuti bahaya kemusyrikan dan mendakwahkan tauhid dalam firman Allah, ya ayyuhal muddatthir, wahai orang yang berselimut. Ini adalah ayat yang pertama dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Waqad tsabata Falid dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang masa kosong wahyu. Faqal, maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, fabaina ma ana, maka pada saat aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari arah atas. Ku angkat pandanganku ke arah langit, fa'idah ternyata malaikat yang datang kepadaku di gua Hira duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fa'juziftu minhu. Juziftu di catatan kaki. Faza'tu aku takut. Mana aku ketakutan minhu karena Jibril hatta hawaitu ilal ardi, sehingga aku kemudian menjatuhkan diri ke tanah. Fajitu ila ahli, aku kemudian datangi istriku yaitu Khadijah, aku katakan selimuti aku. Fazam maluni, mereka kemudian Khadijah menyelimutiku. Lantas Allah menurunkan ayat, ya ayyul mudatsir kum fa'andir, sampai ayat fahju. Kata Abu Salamah, rujiza, kejelekan itu tinggalkan, yang dimaksud rujiza adalah awsan. Kemudian hamiya al-wahyu wa tataba'a, tataba'a berturut-turut, wahyu datanglah wahyu. Hamiya bisa maknanya panas. Ya panas, wahyu artinya ya datang silih berganti. Sama dengan tataba'a. Wahdil ayat kok, dan ayat-ayat ini telah ditafsirkan oleh Syekh Aksaroha, mayoritasnya dijumlah secara global. Dan aku akan menyebutkan tambahan tafsir untuk hal tersebut dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya ayyul mudatsir artinya wahai orang yang tadastara, berselimut dengan kainnya. Itaghosha, menutupi diri dia dengan kain, menara'ab karena takut. Yang terjadi min ru'yatil malaki, karena melihat malaikat. Ya, mudatsir manasnya mutadatsir, kemudian taknya diidghamkan kepada dal karena dua huruf ini sejenis. Kum fa'angdir, bangkitlah. Fakhawifil musyrikin, takutilah orang-orang musyrik, ingatkanlah mereka azab jika tidak beriman. Wabihada, dengan kalimat ini kum fa'angdir, hasala al-irsal, terjadilah pengangkatan sebagai rasul. Kama hasala, sebagaimana terjadi dengan firman Allah, ikra kenabian. Yungdir anis syirki wa idu ila tawhidi. Yaikum fa'angdir artinya mengingatkan bahaya kemusyrikan dan mengajak pada tauhid. Wa ma'na mataqadam, dia ada makna yang telah lewat. Fa'ina man asoka ma'allai ghairu, siapa yang menyebutkan bersama Allah dengan yang lain, maka dia telah menjebuskan dirinya dalam azab. Maka orang ini bihajatin perlu ila indarin, diingatkan. Warabaka fakabir, kabir artinya azimu, aku kalah dia dengan tauhid. Sifhu, sifatilah dengan kebesaran dan keagungan. Dan sesungguhnya dia Allah terlalu besar untuk memiliki sekutu, sebagaimana perkataan orang-orang kafir. Berarti abaka fatahir, artinya sucikanlah amalmu dari kemusyrikan. Ini salah satu dari tafsir untuk ayat ini. Itu salah satu dari 8 tafsir untuk ayat ini. Ya, berarti apakah fatahir itu tafsirnya ada 8. Iktasara asyikhu, Syekh Musanib mencukupkan diri dengan tafsir ini. Pendapat yang lain, yang dimaksud dengan thiyab itu adalah pakaian yang dipakai. Maka Allah perintahkan untuk dibersihkanlah pakaian dan dijaga dari najis. Wahad adanya adalah sempurnanya pensucian amal, terlebih-lebih lagi dalam sholat. Maka kain diartikan kain adalah pendapat yang dibilang oleh Ibn Jarir, At-Tabari dan Syaukani. Kan ini adalah makna bahasa untuk kata-kata thiyab. Ibnu Katsir mengatakan qad tashmulu al-ayatu, ayat mencakup semua itu, ma'a di samping sucinya hati. Maka orang Arab juga menggunakan kata-kata thiyab, tutliku athiyaba alaihi, menggunakan kata-kata thiyab alaihi untuk bersihnya hati. Wa ujza fahjur, qira'ah hafaz itu ra'nya di dhamma. Ujza artinya al-asnam wal-awthan, patung dan berhala. Menghajar patung artinya meninggalkannya, berpaling darinya, dan berlepas diri dari para penyembahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Al-Khalil alaihissalatu wassalam, wa'atizilikum wa matada'una min dunillah. aku tinggalkan kalian dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Dan dimungkinkan yang dimaksud dengan rujza adalah amal kejelekan seluruhnya. Maka ini berarti perintah kepada sang Nabi untuk meninggalkan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, terlihat ataupun tersembunyi, tercakup di dalamnya kemusyrikan dan ya, amal di bawah, perbuatan di bawah kemusyrikan. Sedangkan selain hafiz al-baqun, selain hafiz yang lain, imam qiraah yang lain membacanya pakai ra di kasrah. Wa rijza fahju. Rijza artinya ada. Maka dua model bacaan ini maknanya sama. Kok bisa kita katakan sama? Karena menyembah berhala itu mengantarkan pada adab. Fa'umir, maka sang Nabi diperintahkan untuk meninggalkan ma yahulu al-adabu bisababihi, perkara yang adab itu yahulu menimpa karena sebabnya yaitu berhala. Wala tamnun tastakthir, orangnya didommah. Status kalimat ini adalah hal. Wala tamnun, maka janganlah memberi hala kaunika mustakthiran, dalam kondisi engkau mencari banyak. Wal makna, maknanya janganlah engkau memberi pada Rabbmu bima takumu bihi, dengan apa yang kau lakukan berupa akbah, beban. Kalau seperti orang yang yastakthir, meminta banyak, ma yatahammaluhu, ya, dari apa yang dia pikul bisa babil ghair, dengan sebab orang lain. Demikian tafsiran dari Al-Hasan Al-Basri Arabi bin Anas, inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Wakil tafsiran yang kedua, janganlah engkau memberi satu pemberian dalam rangka mencari yang lebih banyak. Ini tafsiran Ibnu Abbas dan sejumlah ulama salaf, dan ini tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Ya, maka kalau Ibnu Katsir berarti tamnunnya itu memberi pada manusia. Kalau tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Jarir, memberi pada Allah. Janganlah engkau memberi, dalam tanda kutip, memberi kepada Allah dengan beban dakwah yang telah engkau jalankan, seperti orang yang meminta banyak, menganggap kalau di seperti orang yang yastaksir, atau bukan meminta, menganggap saja. Kalau di yastaksir, seperti orang menganggap banyak apa yang dia pikul. Maka apa yang kau lakukan untuk dakwah ini jangan dianggap banyak. Jangan merasa itu satu hal yang banyak. Ya, demikian yang kita baca sebatas sore hari ini. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.